Bismillahirrahmanirrahim. Minajul abidin, posisi panipun minajul abidin. Saking kitab Ihya juz 3 halaman 116. Kang nerangake terjebak hururipun tiang-tiang sing memperdalam ilmu kalam tok ini sing gak oleh nih. Kajane ilmu kalam niku nggih perlu, tapi lek dadi tok niku terus dadi ora penting, nanti juga berfungsi. Niku kaya wong duwe anggapan pokoke wong sing penting iso dandani kenal pot. Pokoke lek ahli dandani kenal pot ngono ya nggo suwi-suwi iso duwe mobil. Waduh men, apa dalilmu? Nah, anggar montornya gak nak kenal potnya gak bisa melaku loh mas. Karena perlu kenal pot ya nek-nek sih. Kau uangnya yang penting ahli pentil. Liane gus gak penting. Malah yo apa gue ngalor ngidul lu nggak pentil. Jadi ilmu agama itu sebenarnya bukan hanya ilmu kalam tok, tidak fikih tok, orang ilmu syariat tok. Enggak, harus dikompliti sesuai dengan kebutuhan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalane ora kok terus fanatik ngono. Wong sing penting maca selawat tok ya ora ya ya selawat ya istighfar ya tahlil ya tasbih ngono. Pokoke wis maca selawat ya wis ngono. Kok penak men ya wis ngono tok. Ini tunggale ngono nek manggut dalil iku Ashabul Kahfi. Mung asu ae pokoke melok Ashabul Kahfi iso mlebu swarga. Mosok lek aku wong melok kiai ra iso mlebu swarga. Lah melok-melok tok mbidina ngrampok e padha ae. Nah itu tunggale ngono-ngono itu namanya tipuan-tipuan omongan ya. Intine apa? Pokoke ndi-ndi omongan, ndi-ndi pinemu, ndi-ndi pendapat, ndi-ndi perasaan sing dadekne wong gagal ngamal. Ngono lho maksude kuwi. Mbuh kuwi dasare salah apa bener? Pokoke kok berakibat wong kuwi ora gelem ngamal. Jur lali karo Gusti Allah. Iku mesti terjebak. Itu mesti tipuan. Mas yo dasare koyok bener. Dasare koyok bener. Mane yo harus hati-hati memang. Sampai otoh barangnya sih ngomong itu bener ita. Tapi lek kuwi sampai dadek nih dadek kendul yang ngamal, maka itu jebakan. Itu jebakan. Ya, termasuk ini orang yang ahli ilmu kalam sampai menduga mengira bahwasanya alasannya dia enggak ngamal-ngamal karena dia menganggap cukup dengan ilmu kalamnya, menganggap cukup bahwa apa yang dia tekuni itu menyelamatkan orang banyak. Bahkan dia memberi vonis orang yang tidak mau mengikuti pendapat saya, mereka tidak mukmin. Sampai aduh yang menumpui lah gak vonis. Mulanya fali azal goni mongko krono iki penyono al-fasidi kang salah mengira bahwa iman itu harus mengikuti dia. Kuti aku sedinte akan apa akmaruhum piro-piro umure firqoh dinte no vita alumil jadali yang dalam melajari bantah-bantahan walbahsilan neliti anil makolati saking piro-piro dasar pemikiran animisme, dinamisme, kapitalisme, komunisme, filosofi-filosofi macam-macam dipelajari kabeh sing tujuannya untuk apa sih sakjane? Ya supaya mereka nanti bisa bantah ngono tok sakjane. Wa dayanatil muqtadiati lan pira-pira omongan salah ahli bid'ah wa munaqadatihim lan pira-pira bantahane muqtadiah dipelajari, diteliti. Malah sampai akibatnya wa ahmalu lan nyia-nyiaken sapa firqah angfusa uming awak dhewe ne firqah hatta umiyat Hata-hata amiat sehingga podo orang ngerti, podo orang ningali, podo wuto po anfusuhum, podo wuto po anfuslan kulub, wuto alaihim melarat yang atasi firqoh, wuto dhunubahum, dhunubahum yang piro-piro dosane firqoh, wakoto yahum lan piro-piro kesalane firqoh, azohirota kang bangsa lahir, wal batina talan kang batin. Sehingga ketika mereka berbuat salah, ketika mereka di dalam batin ada melencengnya niat, di dalam batin ada akhlak-akhlak mazmumah, enggak terasa. Jadi orang bantah-bantahan itu kaya kerasa. Kadang-kadang salah itu, orang ngeyel itu, enggak kerasa bener kok. Tapi orang yang harus kerasa bener, enggak kerasa salah. Dan harus enggak kerasa salah, ya sudah diwai apa enggak salah. Orang rumah soloro ya, ya orang berobat orang rumah soloro kok. Nah itu bahayanya di ekonomi. Nah yang kujur mana dia ngombe obat. Dan adalah obat itu duduk obat yang ngilang no penyakit, tapi obat yang ngilang no rasa loro. Orang ngilangi penyakit enggak, tapi ngilang no rasa obat kayak pati rasa. Musuh apa-apa aku. Padahal yang orang apa-apa itu mergo dipati rasa, orang kok mergo penyakitnya hilang. Wah, bisa wis pati rasa ini hilang, walah ulere malah ngureng. Malah lara kabeh to kuwi. Anane ndek krasa tenang, krasa hebat, itu mergo pas banta-bantane menang. Ngono. Lah engko lek wis sadar agek krasa wis kadung bingung. Waduh mutawi salah si jine firqoh iku ya dunu nyono sapa firqoh ana istighalahu ing sak temene kesibukane ahad sibuk bil jadali kelawan bantah-bantahan soal ilmu kalam iku aula luwih utama. Lha kesibukan itu lebih penting melebihi yang lain. Ngono nganggep bahwa inilah satu-satunya jalan perjuangan. Wa qorobulan tegese luwe parek indallahu min kugusi Allah wa dhululan luwe utama. Ngono. Padahal bangsa diteliti walakinahu tetap ini ahad. Senajan rumangsane ndek iku wong keparek ning Allah, tapi lek diteliti lil tidzihi krana oleh ngrasa. Lil tidzi krana oleh ngrasa nikmate ahad. Nikmat sebab apa? Nikmat bil ghalabati kelawan iso menang. Menang bantah-bantahan mong lho. Wal ifkamilan ngalahno musuh. Waladzati riasati lan nikmate dadi pemimpin. Waizil intima ilan mulyane kabangsaaken. Kabangsaaken apa? Kabangsaaken ila dzabi maring pahlawan kang bertahan mempertahankan antililahi saking agamane Allah. Ngono lho. Dhe'e krasa nikmat mergo selalu menang. Dhe'e krasa nikmat mergo iso ngalahno musuh padu. Dhe'e krasa nikmat mergo dhe'e unggul dadi pemimpin. Dhe'e krasa nikmat mergo mulya dianggap wong sing mempertahankan agamane Allah. Jadi mati syahid ngono sampean. Dadi dhewe mati bantah-bantahan ngono kuwi jare mati syahid. Goro-goro kuwi sampai ngamiat. Amiat dadi wuto apa basiratu peninggal atine firqah. Amiat dadi wuto apa basiratu peninggal atine si Ahad. Mulane fa mufalam yal tafi banjur ora gelem merhatekno sapa ahad ola merhatekno ilal kornil awali maring kurun awal iku para sahabat para tabiin ulama salaf enggak mau melihat itu dia. Padahal ulama salaf para sahabat itu enggak pernah kok bantah-bantahan kesuwen wegah wektune entek maneman. Jadi lah enak orang kesasar jilik, nak aku ngomong salah kan. Orang apa ini? Ya wes, ini ngomong tak. Mesti mana wes jilik nak. Kesasarmu si seiki, nak corokannya Nabi dawe ngene. Enak aku ini racocok. Oh cocok mas ngene-ngene dasarku pemikiranku ya wes. Pegang ladeni itu. Fa inan nabiyya mongko sak temene Kanjeng Nabi ku syahidah. Syahidah nunggoni sapa Kanjeng Nabi lah maring kurnul ya kornil awal yaitu para sahabat. Bianahum kelawan sak temene kok nyekseni. Fa inan nabiyya mongko sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku syahidah nyekseni sapa Kanjeng Nabi nyekseni bi anahum kelawan sak temene kornil awal siapa para sahabat iku khairul khalqi bagus-baguse makhluk iku dawuhe hadise khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum sebaik-baik kelompok kurun periode itu adalah periode saya lalu periode setelah saya dan periode setelah saya wa anahum lan sak temene kornil awal iku qad adroku teman-teman wis padha menangi sapa kornil awal tafiron ing akeh minan ahli min alil bidai saking ahli bidah wal hawalan ahli kesenengan. Apa kamu kira sing menangi bidah iku kowe tok terus sing muncul etikat-etikat model baru itu terus sekarang tok? Enggak, sejak para sahabat ditinggalkan Rasulullah sudah banyak bermunculan aktivitas-aktivitas bid'ah. Tapi mereka enggak ngladeni. Fama ja'alu mongkoran dadi akan sopo kornil awal. Akmarahum ing pira-pira umure kornil awal. Wadinahum lan agamane kornil awal. Tidak ada akan horodon ing sejo. Untuk horodon ing dadi sasaran. Lil khusumati maring pira-pira bantah padu. Wal mujadalah bilang tegese padu. Mereka enggak mau ngeladeni Bapak berdiskusi bantah-bantahan yang menghabiskan waktu seperti itu. Enggak mau mereka. Wa mastagolu panora podo ketungkul sopo kornil awal. Para sahabat-sahabat dan tabiin itu mereka tidak sibuk bidalika kelawan mengkono-mengkono ngeladeni bantah-bantahan. Wana bidzalika wa mastagholu panora padha ketungkul sapa-sapa mang sapa-sapa kornil awal bidzalika sebab mengkono-mengkono bantah-bantahan ora ketungkul anku antafaku dikulubihim sampai ninggalno antafaku dikulubihim ando saking utawa ninggalno neliti piro-piro atine kornil awal. Jadi mereka tidak sibuk ngurusi ahli bid'ah sampai lupa pada hati mereka itu enggak. Mereka lebih mementingkan menyelamatkan hati daripada ngurusi ahli bid'ah. Wa jawari kahum lan gautane kornil awal wa ahwalahum lan piro-piro tingkai kornil awal. Malah-malah ana sing dras ora ngomong. Balam ya takalamu. Bali ora padha bicara. Sapa kornil awal fihi ing dalem apa mang? Zalik. Zalik kuwi apa? Aktivitas mandiri wong ahli bid'ah. Mereka tidak pernah membicarakan itu yang mendetail. Paling-paling ya kalau butuh memberi penjelasan ya sedikit aja wong sing cedhek dikandani. Sing ada ado ya biyen wong panjenengan sado ora terjangkau ya sing anake murite tanggane kiwa tengene sing gelem dilingno sing ora gelem ya wis pake langal. Sing penting was tetuduhne dene kono isih ngayel ya wis ngayela wis aku gak usah ngurus. Alung tak ngurusi atiku dhewe. Iku kornil awal itu begitu sikapnya. Balam yatakalamu balik ora podom bicara sapa si kornil awal fihi tentang dalik. Dalik iku mang bantah-bantahan mang. Ilamin haitsu ra'au kejaba saking ndinggon saking segi aroa saking sekirane podo ningali sapa si kornil awal hajatan ing kebutuhan. Watawa samulan ngira-ngira sapa-sapa khoril awal ngira-ngira makhayila kabulik makhayila kabulin ing panyekrone ditampa karo mereka merasa mengira sekiranya omongan mereka diterima ngono fazakaru ngono fazakaru mongko padha gelem nutur mongko gelem nyebut sapa si Kornil awal dikodil hajati kelawan sak kadar kebutuhan ngonai ritel yang ada orang takok sitik ngono baru jawab sitik jawabannya singkat menunggu rapatnya bener anjir Nabi Bian ngene lagi kok ngene ya weh seorang cocok weh seorang tak betul saja ke sisi pun di orang ada orang takok ngono ya weh seorang saya takok dua-dua waktu untek jadi cuntrol ngono aja. Ilabika pada karu mongko padha nyebut-nyebut sapa Kornil awal bika dil ngajati kelawan sak kadar kebutuhane nutur mak ing barang ya dulu kang bisa nuduhake apa mak nuduhake ala dolalati ing atase kesasare dol maya dulu mak ing barang ya dulu kang bisa nuduhake apa mak nuduhake adola ing wong sing kesasar diduduh napa diduduh no ala dolalati ing atase kesasare adol sekiranya ada temen ada tetangga ada sahabat ada teman yang mau kesasar dia baru ngomong mas hati-hati itu arep kesasar kesasare ngene ngene ngene wis ngono tok bar ku yo wis ngono. Lah bar dilingno kok panggah kesasar wae, ya dijarno. Wa idzaro ala wa idzaro alan tekalane ningali sapa-sapa mang lah malah dadi mufrad. Wa idzaro alan tekalane berpendapat sopot dual wong sing kesasar mang berpendapat musiron haleh netepi ala dolalati ala dolalatin yang ngatasi tetep kesasar kalau orang yang tersesat tadi terus kesasar ya hajaru hajaru mongko podo ninggalno podo ngejarno sopot si kurun awal para sahabat ngejarno ueng dual wa aradulan tegese mengu sapa Kornil awal anhu saking dol wa abghadulan padha sengit sapa Kornil awal hu ing dol wong sing kesasar mang oleh sengit billahi krana Allah walam yalzamulan ora netepi sapa dol al malahata ing rayu-rayu mahu sertane ya kok dol walam yalzamulan ora netepi sapa Kornil awal netepi almalahata ing ngrayu-ngrayu mahu sertane sidol kulal umri sak dawane umur itu enggak kok terus dirayu terus ben gak kesasar enggak gitu dilingno sepisan bar dilingno kok panggah begedut ya wis dijarno ora kok terus wah maneman ya iku wong pinter kesasar terus diparani dirayu terus laran bantah-bantahan anus alah entekno umur jare wis kalau mesti ditinggal wae sing penting wis dikandhani ngono bal kalu balik padha dawuh sapa sapa Kornil awal dawuh piye innal haqqo sak temene laku kang bener iku huwa utahe kang bener iku adawatu aja-aja ila sunnati maring sunnah rasul kalau perilaku yang paling bener itu adalah ketika berlaku itu mendorong seseorang atau melakukan sunnah rasul. Nah, sunnah rasul itu apa diantaranya? Wa minas sunnatilan iku setengah saking sunnah rasul tarkul jadali utai ninggal bantah-bantahan bidakwati yang dalam aja-aja ilah sunnati maring sunnah ngono. Lorun bantah-bantahan sih untuk mengajak orang pada sunnah rasul melalui jalan bantah-bantahan ngono maksudnya. Itu gak cocok ngajak-ajak ning sunah rasul kok carane liwat cara bantah-bantahan niku wis duduk sunah rasul malian luarane bantah-bantahan kowe aku kalah lek nglakoni lek aku menang kowe sing nglakoni lek. Terus piye? Kok malah dikutaruan ngono sunah Rasul. Lha manut sunah Rasul wis wis leren bantah-bantahan. Idro akrono berpendapat sapa Abu Umamah Al-Bahili. Sahabat Abu Umamah Al-Bahili ane Nabi ngriwayataken saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anahu sak temene Kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa Nabi madalla qaumun qattu ba'di ba'da hujan kanu alaihi illa utu aljadala. Madalla lak ora kesasar sapa qaumun qaum qattu babar pisan ba'da hujan sause lebi tuduh kanu kang wis tau ana sapa kaum ana iku alaihi ing atase hujan illa utu kejaba mesti ditekani sapa kaum ditekani aljadala ing bantah-bantahan. Dawuhe Rasulullah setiap ada kelompok kaum yang sudah bener ngono sudah bener kok moro-moro melenceng dari kebenaran asale wis bener kok moro-moro melenceng pasti akan muncul bantah-bantahan. Lho berkala uang itu bener ini kan uang bantah-bantahan uang bener apa tinggal bantah-bantahan anaknya sampai enak uang dungo ya bantah-bantahan sebenar ini susah lagi sebenar mereka dua kesasan itu rakyat mana rakyat mana sih lek uang itu mantap siji tambah siji bila ya uang itu maksudnya dibantahin bener ya uang itu bantah hujan setelah dapat petunjuk kebenaran kok tersesat delala kok ana sing neko-neko anu ya siji tambah siji ku padha karo seprapat ditambah seprapat ditambah seprapat ditambah seprapat. Lho keliru gak ngono sing bener ki setengah ditambah setengah ditambah setengah tambah setengah. Lho urung tak turun Mas ngono malah bantah-bantah tak kirim me ukel-ukel karo sakjane siji tambah siji loro wis bar to. Lha kok sing diukara neh, siji tambah siji iku padha karo seprapat ditambah seprapat ditambah seprapat ping 8. Seprapate ping 8 iku padha karo siji tambah siji ngono. Ya wis dia lah iya lha wis bener mbok okrak-okrak neh iku lho. Heh. Ngono nek ngono aku iso ngono. Siji tambah siji padha karo 20 dilongi 18 ngono. Siji tambah siji padha karo 16 dilongi 14. Ngono diomongne akhire antuk wektune nggih ngono kuwi to akhire. Ngono lho maksude kuwi. Dadi pokoke bantah-bantahan entek-entek umur. Pokoke sing jelas sunah Rasul kuwi paling bener. Ya wis. Akhire nek wong nglakoni apa-apa ditakoki kok. Oh maksude ngeten lho niki lek cara hadise nika Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Lah niki kula maksudno kaya ngoten niku. Oh ya wis. Lah kowe lapo kan kok nganggo udeng? Ngeten lho jane iki senes udeng, udengan niku mboten. Lek cara Arab niki namine serban, cara Jawa namine udeng. Jadi kula salat ngangge udeng niku nawaitu, kula manut sunah Rasul. Oh ya wis lek ngono ora diwahi ngono lho ora kok. Udengnya kan Kanjeng Nabi ini putih rosik ya lah udeng rondang-rondang nunggu ya ora lah malah dewa-dewa omongan tok dewa-dewa omongan tunggale Kanjeng Nabi niku seneng wangen-wangen ndak kembang niki iki wangi lah kula niate gawa kembang niki nggih niat sunah Rasul. Oh ngono ya wis cocok lho wis ngono ora kok Kanjeng Nabi lha pancen nang Arab ora nek wong nganu ya golek nganu mbon padang pasir golek kembang serodo angel ana sing ana minyak wangi sak faron bangsane ngono-ngono kuwi lho ning Jawa macam-macam wangi kuwi ngono wangi ya nek menyan barang ya wangi ngono dupa ya wangi ora kok soal dupane tapi sing penting wangine kuwi mergo sunah Rasul kuwi wangi lho ngono ora usah dingel-ngel to dingel-ngel malah akhire walah. Lah Kanjeng Nabi ta apa tau mangan sego dahare Kanjeng Nabi kurma. Lah kok mangan dahala ya sakire wektu muntek nggih ngono kuwi. Ngene wis pokoke ndindi lakon sing kira-kira iso dirangkum di dalam sunah Rasul ya sudah gitu aja lho. Enggak usah dingal-ngal nemen-nemen. Wa kharaja lan tau miyos. Miyos iki metu-metu. Cah saiki diomongi miyos, apa miyos melengos ngono dudu. Miyos iki metu-metu. Metu saka dalem jenenge miyos. Wa kharaja lan miyos sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauman ing dalem siji dina. Ala ashabihi ngatasé pira-pira sahabate Nabi. Wa hum alaihi utawi sahabat iku ya tajadaluna padha eker-ekeran banta-bantaan. Wa yaktasimuna lan padha padu sapa sahabat. Lah kok faghadiba? Faghadiba mongko duka sapa Kanjeng Nabi. Alaihi ngatasé Kanjeng Nabi. Hatta ka'anahu sehingga kaya-kaya saat temennya Kanjeng Nabi ku faqi'a. Iku faqi'a. Faqi'a. Hatta ka'anahu sehingga saat temennya Kanjeng Nabi ku fuqi'a. Iku fuqi'a wis diperes apa fi wajihihi. Fi wajihi yang dalam wajah Kanjeng Nabi. Apa sing diperes bubur rumani. Apa habur rumani isine delima. Itu sanepan kinayah sangka brabak ngono lho, brabak abang saking dukane. Humrotan, humrotun tegese abang minal ghadabi saking dukane. Ngono. Dadi Kanjeng Nabi lah duka tenanan sampai brabak abang kaya delima diperes. Lima dinyet-nyet kan terus dia wabang. Fakola mengkodau sebuah kanyi Nabi Ali Aza ku istu Abi Aza umir tu Anta turibu kitab Allahi Ba'dahu bi ba'din Ungguru Fakodiba mengkoduka sebuah kanyi Nabi Ali mengatasi ashab Kataka annahu sehingga kaya-kaya saat temennya ashab saat temennya kanyi Nabi kufuki awus diperes diperes itu diperes diwajihi yang dalam wajah Kanjeng Nabi apa habur rumani isine delima humrotun tegese abang minal ghadabi saking dukane pakola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi ali hadza bu istu ali hadza ana to krana iki bantah-bantahan bu istum dutus sira kabeh. Apa hanya karena ini kamu saya suruh? Apa bi hadza umirtu? Ana to kelawan iki bantah-bantahan umirtum diperintah sira kabeh. Golek ana to ayate, apa enek ayat ngongkon bantah-bantahan? Apa enek ayat merintah ngono? Kene. Antadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'din. Ansa temene kelakuan iku abihada ana to kelawan iki bantah-bantahan umirtum diperintah sira kabeh anta dribu tegesi yen to gawe sira kabeh kitab Allah ing kitabe Allah mbok gawe badhu ing sebagian kitab dibaktin kelawan setengah maneh apakah kitab Allah itu hanya kamu pakai untuk saling memukul satu sama lainnya kamu konfrontasikan seperti itu. Unzuru padha ningalana sira kabeh ilama maring bareng umirtum kang diperintah sira kabeh bi kelawan mah. Deloken to kitabe Allah ki deloken endi sing diperintah lakono. No ngene lho wis. Pak malu mongko nglakonana sira kabeh. Wa malan barang nuhitum kang dilarang sira kabeh ana saking mah. Ya fantahu mongko lerena ngono ae kok. Leren neliti, mengapa ini diperintah? Mengapa ini dilarang? Loh, diperintah karena begini. Wong wah, diperintah karena begini loh. Kok malah bantah-bantahan ngono. Sing penting ku diperintah lakonono ngono lho wis to kok. Nyapa to kok dikon resik-resik. Anu mergo akeh telek. Oh enggak, gak mergo akeh telek ya, mergo akeh rine ya. Terus lha apa gunane lek upama akeh rine ya nyapa? Lah umpamane telek ya nyapa perintah ya ora kok perintah kon golek iku kuwi ya. perintahe sapono no. Dan niku lakone lho ya wis. Ngono. Aja lungguh kono. Dikandani aja lungguh kono. Nyapa kok aja lungguh kono? Ora sah tak kok ngono. Lah kowe tak kok nyapa lungguh kono? Apa kok gak oleh lungguh kono? Sing sitok pendapate anu mergo iku ning kono blabake tipis ya. Mulai mbok lungguhi mung kok kejengkal. Enggak, itu balap-balapnya kandel. Cuma itu lah dilunggui, membat-membat, kok pakunya cepat kena bokong. Terus, oh enggak, aku ini kono kui, anu ya, kui berarti pak telek urung jumbah. Wong perkara ngono ne malah mbok bakas. Akhirnya bantah-bantah, murah, anu buktinya apa lek ngono anu, walah. Sing penting aja lungguh kono ya aja ngono wis, ora usah lungguh lek ya wis bar. Eh? Penak ngono. Nyapa? Babi kok haram. Walah ya bantah-bantah enak buare. Haram aja mbok lakoni ya wis. Ngono. Lha ya penak ngono, nyapa nyolong kok haram anu mergo ngrugekne wong. Lah sing tak colong seneng. Ruwet ora. Pakot jajaro monggo teman-teman wis ngelarang sapa Kanjeng Nabi. Wis ngelarang sapa Kanjeng Nabi hum ing ashab dilarang andalika saking mengkono-mengkono bantah-bantahan. Ngono, padahal upama ya upama leono sing paling pantes oleh bantah-bantahan lah para sahabat ta. Mergo apa upama engko enek sing salah utawa bener, Kanjeng Nabi iso dadi penengah ngono. Lha zaman sing Kanjeng Nabi wis ora pareng. Lah kok saiki malah dibuka. Kita harus anu ya untuk mempercerdaskan murid-murid. Harus dilatih untuk bantah-bantahan. Halah. Ya ngetek notot guru terus abang kabeh gurune kuwi kok. Wakanulan ono sopo ashab ono iku aula kol kilah iku aula kol kilah hilweh utama utamane utawa luweh patute makhluwe Gusti Allah bil hujjaji kelawan adu pendapat adu argumentasi wal jidalilan tegese bantah-bantahan. Suma innaum nulis sak temene ashab iku ra'au padha ningali sapa ashab Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Wa qad ba'atsalan teman-teman wis kirim surat sapa Rasulullah ila kafati ahli milali maring sekabiane ahli agama, ahli milah dan kepercayaan sudah dikirimi kanjeng Nabi masing-masing. Falam yakut ma'ahum. Falam yakut mongko ora pinarak sapa Kanjeng Nabi ma'ahum sertane kafati alil milal fi majlisi mujadalatin ing dalem majlis bantah-bantahan li ilzamin krana kanggo netepno omongan wa ifhamilan ngalahno omongan ki ora wa tahqiqi hujjatin lan nahqiqno nyatakno hujjah menangaken alasan ki ora. Orang tahu ana utusan kepercayaan kono sowan Kanjeng Nabi takok apa betul kamu Rasulullah? Ya, ngono ta ora kok. Ya, karena saya begini enggak tahu Kanjeng Nabi. Takok iku apa Rasulullah tenan? Ya. Jajal kitabe piye wis dijujurna iki Qur'ane ngene-ngene. Wah, gak percaya aku. Ya wis gak percaya ora kok terus. Ngono gak percaya buktimu kok ora percaya gak tahu Kanjeng Nabi ngono kuwi. Yes, ora percaya wis nasibe sakmono kuwi ora percaya kok. Wadafa'alan nolak sapa Kanjeng Nabi. Wadaf isu'alan lan mempertahankan utawa nolak pitakon. Wa iradi ilzamin lan nekaaken ketetapane omongan. Upama ketoke bantah, upama ketoke kaya mujadalah, bantah-bantah ning sakjane ya ora. Iku mung sekedar maca Quran. Wis Quran kuwi diwaca wong sing ngrungokno percaya ya bejane sing ora percaya ya wis muta. Fama jadala mongko ora tau bantah-bantahan sapa Kanjeng Nabi huming ahlul milal ing ahli agama-agama dan kepercayaan. Ila bi tilawatil Qur'ani kejaba kelawan maca Qur'an al munazzali kang mesti turunake napa Qur'an diturunakan alaihim tentang ahlul milal. Kalau ada ayat tentang Kristen, ayat tentang Yahudi, ayat tentang kelompok-kelompok ahli kafir, itu dibaca gitu aja. Walam yazid lan ora nambahi sapa Kanjeng Nabi bil mujadalati ing dalem adu argumentasi alahi ing atase Quran. Mergo bali ana dalika krana sak temene mengkono-mengkono bantah-bantahan iku yusawisu bisa ngeruwetaken al-quluba ing pira-pira ati, karena ditambahi dengan pembuktian-pembuktian yang sebenarnya malah tidak tepat, itu akan menyulitkan pemahaman, ngeruweti hati, jengkel Allah. Akhirnya terus, ya sekarang saya ngaku kalah, tapi kapan-kapan nanti saya datang lagi. Lu malah ngono ya akhirnya terus. Iya akhirnya terus malah. Waktu ini umur malah entah digo. Wah terus pilih genten siap-siap lah. Soalnya tekan deh ilmu, wantah nganggu ngelmu anyar punya. Wah gue nyusuporono. Piye kono anu sing arep dibahas apa? Lah kok malah wektune tak nggih ngono. Lah kapan ibadah? Ngono waya stakhriju. Lan bisa ngetokaken apa zalik minha saking mujadalah mang bisa ngetokaken al iskalati ing pira-pira kesulitan wa subahilan pira-pira kerancuan berpikir. Dan nek wis kadung metune ngono piye sumalayak iki. Sumala yak dirunuli ora sumala yuk daru nuli ora dikuasaaken, nuli ora dimamponi opo alamah wiha ingatasi nglebur iskalat, menghapus iskalat, dihapus min kulubihim saking atine ahlul milal. Malah kalau mereka tersinggung karena apa? Karena yang diserang adalah harga diri mereka, yang diserang adalah keberadaan mereka, karena diajak diskusi yang menyinggung, akhirnya malah gak jadi menarik. Secara teori malah menumbuhkan kesulitan-kesulitan baru. Ya sing penak tawar-menawar aja lah. Ini saya, ayat saya begini, ini dari Allah begini. Gak percaya gak? Ya sudah. Gak percaya? Ya sudah, gak percaya. Tapi juga sama, kamu jangan memaksa saya untuk melok sampean, gitu loh maksudnya gue. Jadi wa makana ya juzuan mujadalatihim bitaksimat wa taqaqil aqisah wa ayu alima asaba kifal wal izam wa makana lan ora tau ana sapa kanjeng nabi iku ya juzu. Iku yak juzu apa sapa kanjeng Nabi an mujadalah tihim saking bantai ing ahli milal ki ora. Padahal iso lho kanjeng Nabi sak jane apa mulang para sahabat kon bantah-bantahan yo iso. Ning gak tau ngono kuwi. Ditaksi mati kelan berbagai macam pembagian omongan. Wadha qaikil aqisati lan lembute pira-pira argumentasi kias. Wa ayu alimalan arep yento mulangi sapa kanjeng Nabi ashabahu ing pira-pira sahabate kanjeng Nabi kaifiatal jadali ing cara-carane bantah-bantahan wal ilzamilan netepaken omongan ngono. Enggak pernah kanjeng Nabi begitu, itu enggak pernah. Walakinal aqyas, tetapi ini anna walakinal aqyasa, tetapi ini piro-piro wong sing podo pinter wa ahlal hazmi lan ahline apa kukuh, ahline kukuh pendapete ikulam yang taru ora podo kabujuk sopo aqyas lan ahlal hazmi biada kelawan iki-iki kelawan iki-iki kegiatan bantah-bantahan seperti Sayyidina Ali, seperti sapa Ibnu Abbas dan lain-lain yang pinter-pinter itu, mereka enggak tertipu, sibuk terus ngeluruk menewong Yahudi, ngeluruk menewong Kristen, jak diskusi bantah-bantah, enggak. Wakalulan bodo dawu sopo Akias, wong sing pinter-pinter mang, launaja lamunop selamat sopo alul ardi penduduk bumi, wahalakna lan rusak sopo kita lam tanpa mongkora manfaat na ing kita pona jatuhum keselamatane apa najatuhum keselamatane ahlul milam nanging suwali walau najauna lan lamun padha selamat sapa kita walaha wahalak lan padha rusak sapa ahlul milal lam yadurra mongko ora madharatina ing kita apa halakuhum rusake ahlul milal. Ngono lho teorine kuwi. Jawuhe para sahabat sing pinter-pinter ngono. Ngene jare. Upama wong sak donya kabeh iki rusak, saya selamat. Selamat kabeh. Lah aku rusak. Lah kok rusak iya lah terus kono tak slametno, lah aku malah kejebak. Iya lah kejebak. Lah itu semua penduduk bumi kabeh iku mang selamat, aku rusak. Lah terus keselamatan mereka itu kan enggak ada artinya bagi saya. Iya. Lah apa gunane wong tak selamatno nek aku rusak dhewe? Ya ana artine, utawa suwalike. Saiki lah aku selamat. Aku selamat. Wong dirusak. Ngono. Apa kerusakan mereka itu akan mempengaruhi keselamatan saya? Ya enggak, cara penawi kono rusak ben rusak. Sing penting wis tak dudui carane munggah ra gelem munggah ya wis. Ora kok malah aku melon jegur terus njunjung dhewe ben selamat ra aku malah kejebak ning ngisor. Ya. Itu lek teorine wong nganu kan yo gak gelem ngono kuwi. Walai salah ora ana. Iku walai nang ngatasi kita. Kaya ngatasi kita, kita wong pinter-pinter mang. Fil mujadalati ing dalem oleh bantah-bantah niku aksaru, aksara luwih akeh. Iku aksara luwih akeh mimati nimbang saking barang. Karena kangus ana apa ma'ala sahabat ing ngatasi sahabat, ma'al Yahudi serta ne wong Yahudi wa Nasr lan wong Nasrani, wa ahlal milali lan ma ahlil milali lan ahli agama-agama liya. Ngono. Mestine ngono. Seandainya toh harus bantah, harus mengadakan mujadalah, kesempatan mujadalah untuk diskusi bantah-bantahan itu kesempatan terbesar mestinya di pundak para sahabat itu. Kan ngono to mestine? Karena itu kurun awal mestinya harus mempertahankan posisi pun ketok menangan ngono. Lah, ternyata mereka enggak mau. Wa madoya'u. Wa madoya'u lan ora padha nyiak-nyiaken sapa sahabat. Sahabate Kanjeng Nabi al-umrah ing umure nyiak-nyiaken bitahriri mujadalah tim kelan ngurut-ngurutaken bantah ing Yahudi Nasara ahlul milah. Pamalana. Pamawa kota ya apa iku lana manfaat kedue kita lah terus awak dhewe oleh apa? Kok nekat-nekat nudoyiu. Ngentekno sapa kita niat-niatno kita al-umrah ing umur. Lah untuk apa para sahabat yang lebih tangguh ditunggoni Kanjeng Nabi ae moh do mbantai wong kafir-kafir ngono kuwi. Malah awak dhewe sing sibuk ngurusi wong kafir. Lah terus apa manfaate? Kok wala nusarifu lan ora gunakno sapa kita hu ing umur. Digunakno ilama maring barang yang pau kang luwih manfaati apa mana ing kita fi yaumi faqrina ing dalem dinane melarat kita yaiku nalikane dina kiamat wa faqati lan tegesi kesulitan kita lho lha wektu entek mbok ngono soal e apa to salahku wis genah salah e bener wis genah bener kok tabayan narustu minal ghoyi. Sing penting wis mbok dudune lek cara Islam ngene ya wis ngono lho. Ora usah leren, wah ini akan terjadi kristenisasi gini. Alah ora usah wedi-wedi ngono. Heh. Sing penting wong wis dituduhno lek cara Qur'ane ngene ya wis. Dinene wong liya utawa Injile ngene. Ya terserah wonge ta. Lek panjenengan jatah oleh hidayah ya ben. Lek hidayah lek ora ya ora. Sing penting kowe aja meneng. Meneng dalam arti ngempet Qur'ane aja. Qur'ane judulnya iki ngene dalile. Gusti Allah siji kula Allah ahad ngono wis lah terus loron pembuktian renono lah kowe dijak ibaratnya wong dijak metu ning luar arena ya malah waktu muntah. Waktumu entek. Jadi ora terlalu pusing. Kabeh kuwi ana fardhu kifayah dewi-dewi. Apa fardhu kifayah dewi-dewi? Wong sing melarat-larat kuwi ben disantuni wong sing sugih-sugih lah ngono ta. Lah wong sing tertindas ben diurusi pejabat-pejabat sing duwe wewenang. Lho ngono lho. Lah wong bodho-bodho ben diulang sing pinter. Pinter lah wis. Lah saiki sing melarat-larat awak dhewe donga, tugase dhewe-dhewe kok. Heh. Ya sing ngono ae dadi wektune ora entek. Ngodong-ngodong sing nuwun sewu sing pejabat macak kiai. Sing kiai malah macak pejabat. Terus koyo-koyo apa yang jadi pendapatnya harus jadi ikutan orang banyak jadi keputusan hukum. Lah, ya akhirnya malah rumit kabeh. Ini makanya ilmu jidal, ilmu bantah-bantahan itu akhirnya menghabiskan waktu. Wala wali malan krono apa nahudu. Wali malan krono apa nahudu manjing gunem sapa kita melibatkan diri fi maing dalam barang lanak manu kang ora bisa aman sapa kita ala angkusina ing ngatasi awak dhewe kita ora bisa aman al khoto aing luput kita fasilihi ing dalam pira-pira rinciane ma. Ngapa kita melibatkan pembicaraan yang ketika pembicaraan itu dirinci demikian rupa sama-sama tidak jelas di sing salah di sing bener lho akhirnya itu bangsa didedus padha ora ruwe. Ya, contohnya upamane iki contohnya kayak sebenarnya yang benar itu gimana sih orang meninggal itu kalau ditalkin itu bisa mendengar apa tidak ngono terus wah ya bisa kurungi oh gak bisa toh meninggal kok mendengar gimana wakur wadah bantahan sing posisi diurut neh diurut terut enggak toh cara asli ini ngono kabeh kus tau mati tak dulu udah lah iya lah urung tau mati wih lan yora iso jawab toh. Heh? Kan pak masing-masing pihak kan enggak bisa meyakinkan yang benar yang mana yang salah mana kan enggak bisa meyakinkan. Lah saiki terserah to. Lah terus lah niku mboten niku sing kula bahas sing asline. Nyatane sing mbok takoni iki iso krungu ora kan berarti melenceng to. Mboten sakjane mboten ngoten sing kula tanglet niku Kanjeng Nabi nate nglampahi napa mboten lah kuwi. Lah nek kowe kabeh takok Kanjeng Nabi nglampahi lah neliti piye? Dan yo panggah manut ulama. Wong nyatane ulama wis dikeke wewenang karo Kanjeng Nabi yo wis to. Ittabiul ulama fa innahum sulujud dunya masabul yo wis. Para ulama nyatane meneng sepakat. Lek talqin kuwi iso dilakoni kuwi yo wis to. Lha soal mlebune ning sunah piye yo iku urusan ulama-ulama kuwi. Mosok ulama sok ngono mbuane bodho kabeh. Heh. Lah iya, ulama sak menembane mosok bodho kabeh. Bolo dene sing takon azan umat yo diazani terus pundi to. Yo wis nek arep dijawab ke bantahan elek-elek, ada terus malah welek. Ya bapakmu dipisuhe piye ora usah diazani rene malah ruwet, ya. Ya iya wis malah ruwet akhir. Ya, ya sing penting aja sunnah bahwa kalau menghadapi pekewuh itu supaya diazani. Lah, monggo wong mati kuwi ngadepi pekewo diazani ngono lah wis kok. Lah nek kowe wegah azan yo wis ora sadan wis penak to. Heh. Gengare saja ni, orang satu waktu nentak tunggu bantah-bantahan. Nah, sumanaro nuli ningali sapa kita analmu betabia. Padahal seandainya kita bantah-bantahan karo ahli bid'ah, terus kita menang. Itu sing ahli bid'ah kok ninggal bid'ah ya mau. Nuwun sewu lah, pokoknya wong sing ana sing fanatik sing praktek ning gone awak dhewe iki lho. Ana sing fanatik ditalken. Ana sing fanatik ora ditalken. Kuwi upama adu argumentasi sampai salah siji kalah. Ngono kuwi sing kalah kuwi ora leren ya pangga. Ketepan sing kalah sing fanatik talken. Kan yo pangga kon talken wae utawa diwalik sing fanatik ora talken kalah. Mergo ketepane serodok bodho ngono lho. Kalah iku mergo serodok bodho, ora kok mergo kalah, mergo salah iki ora. Kalah mergo ketepaan wonge serodok bodho. Lah sing menang mergo luwih pinter. Soale engko ning daerah liya genten sing siji serodok bodho, siji serodok pinter menang. Wakire malah ukuran menang karo kalah ora diukur hakikate tapi diukur bantae menang apa kalah kuwi. Ya malah ngono malian. Mulane ukuran salah bener jangan diukur dengan pintere bantah utawa bodhone bantah. Tepakan wonge menang menang metentenge. Menang metentenge, metentenge piye? Iki lho, dolan iki lho. Ngono. Iki ana tekan iki dadi ula. Tekeni lah sudah diuloh, belum belum disulap jadi uloh, surat-surat. Awas, kowe lah kate. Muni loro ditambah loro, ora gelem muni wolu. Ngono, tak dadekno uloh kowe lho. Apa terus loro ditambah loro jadi wolu, dihubung-hubungno karo teken jadi uloh ki apa? Jenengan ku walah wis, kowe rancu kabeh lah, rancu kabeh. Mergo wongnya wong sing wis keyakinan nek wong loro ditambah loro papat. Ki mbok kon ngowahi, loro tambah loro iki dadi wolu ya ora iso. Mas yo tak mbok pameri teken dadi wolu. Ya sak nalika kuwi mangku. Apik ya teken iso dadi wolu ya gumun. Tapi ora ana hubungane kon ngowahi loro tambah loro dadi wolu. Depan wong liwat ngono liwat kali ambune banger. Sing sitok pas liwat ambune wangi. Terus bantah-bantah sing bener sak dene kali iki wangi apa banger. Niku walah iku terus bantah-bantah iki ora enteng wong masing-masing bikin nemu dhewe-dhewe. Wa tumanaro nuli ningali sapa kita. Anal mubtadi sak temene ngali bid'ah iku laisa ora ana sapa mubtadi. Iku ya truku gelem ninggal sapa mubtadi bid'ah tahu ing bid'ah mubtadi biji dalihi kelawan bantah mubtadi malah bal yazidu balik nambahi apa apa bantahan mang jidal manggu ing mubtadi nambahi at-ta'assuba ing fanatike wal khusumatan ing padu tasaddudan krana memperkuat fi bid'ah ing dalam bid'ah mubtadi muga wong sing kadung fanatik kadung seneng bid'ah kuwi lek dibantah malah kono kuda-kuda memperkuat diri. Mulane fasti wali mongko utek ketungkul ingsun bimukhasa mati nafsi kelawan madoni nafsuku dhewe wa mujadalati halan tegese bantah nafsuku dhewe dibantah linatruka supaya gelem ninggal sapa ingsun elitatruka supaya gelem ninggal sapa nafsi adunya ing dunya lil akhirat krana mentingno akhirat iku aula luwe utama timbang bantai wong ngono-ngono kuwi jarene wong pinter-pinter lho iki nek aku mbantah nafsuku dhewe terus tak jak ning akhirat ngono mergo lek nafsuku kalah kan aku terus malah selamat iso ngibadah tertib. Hadza utawi iki kepentingan iku lau kuntu lamuna ana sapa ingsun iku lam anha lamuna ora nglereni sapa ingsun anil jadali saking bantah-bantahan wal khusumati lan tegese padu fa kaifa Pakai pamongko kaya apa wong wakot nuhitu lan teman-teman wis dilarang sapa ingsun anu saking jajal. Wong kejelas kaya gitu dawuh Kanjeng Nabi jelas gitulah, kalau saya enggak mau berhenti bantah-bantahan terus bagaimana saya bisa melarang orang lain untuk enggak bantah-bantahan. Bagawa kaifalan kaya apa atuh ninggal sapa ingsun ngajak sapa ingsun ngajak ila sunnati maring sunnah oleh aku ngajak ditarki sunnati kelawan ninggal sunnah. Lah bagaimana bisa mengajak kepada sunnah kok dengan cara yang bukan sunnah Rasul. Mulane sing fal aula iki jare wong akias lho, jare wong pinter-pinter ngene iki pertimbangan. Fal aula mongko taikan luweh apik, luweh utama iku atafaqatu. Neliti ngoreksi sapa ingsun nafsi ing nafsu ingsun dhewe. Wang durulan ningali sapa ingsun min sifatiha saking pira-pira sifate awakku dhewe. Neliti ningali ma ing barang ya buku dukang sengit wa ing masa polo gusolo ta'ala wa malan ing barang yuki bukang seneng sopolo wa ing ma ngono tak teliti awak kudiwin disik disenengi Gusti Allah disik bendoni Gusti Allah disik disenengi ya tak lakonane disik dibendoni tak tinggalne tak resi'i perlu nili atanazah supaya bisa ngresi'i sopo insun ngresi'i wa amma saking barang li atanaza supaya bisa ngresi ingsun ama saking barang ya begodu kang sengit hu ing ma sapa Allahu ing ma wa tamasakulan tegese cecekelan wa tamasakulan cecekelan sapa ingsun cecekelan tetanggenan sapa ingsun tetanggenan bima kelawan barang yuki bukang demen sapa Allahu ing ma. Ngono kesimpulane ngono kuwi, daripada saya sibuk-sibuk bantah-bantahan yang tidak perlu, ya alung aku neliti ngoreksi nafsuku dhewe, didik nafsuku supaya nglakoni sing apik ninggalo sing elek. Itu lebih manfaat. Nah, mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka anhu sahabatu rasulillah ya ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi na'mahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.